Catatan kedua dari fa'il, yaitu jika fa'ilnya mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Kemudian yang kedua, ada pemisahnya. Jadi kaidah kita, patokan kita yang pertama, kalau fa'ilnya itu mu'annas majazi, ya, atau ada pemisahnya antara fa'il dengan fi'ilnya, antara fi'il dengan fa'ilnya itu ada pemisah, atau juga fa'ilnya itu berupa dari jamak taksir, jamak taksir, maka fi'ilnya tidak wajib diberi ta'nis, tapi boleh juga diberi. Ya, tidak wajib diberi ta'nis. Yang wajib diberi ta'nis apabila fa'ilnya mu'annas hakiki. Kemudian apabila fa'ilnya itu domir mustatir, itu yang wajib. Tapi kalau ini hukumnya hanya boleh. Sami'a udunaya. Sami'a udunaya. Udunaya dua anggota badan double. Seharusnya dia dihukumi mu'annas. Harusnya fi'ilnya pakai ta'nis. Tapi karena dia mu'annasnya bukan hakiki, maka boleh kita katakan sami'a udunaya atau sami'at udunaya. Telah mendengar kedua pendengaranku, telingaku. Ja'a au strip itu tanda atau gitu. Ja'a atau ja'at fi baiti Sufyana Hindun. Telah datang di rumahnya Sufyan Hindun. Hindun memang benar, dia mu'annas hakiki. Tapi antara Hindun, yaitu dia sebagai fa'il, dengan ja'a fi'il, ada pemisah. Mana pemisahnya? Fi baiti Sufyana, di rumahnya Sufyan. Karena ada pemisahnya, maka boleh kita katakan ja'a atau ja'at. Seandainya tidak ada pemisah, maka wajib dikatakan ja'at Hindun. Yatlu'us syamsu atau tatlu'us syamsu. Asyamsu dihukumi mu'anas, tapi dia majazi. Karena majazi boleh yatlu' dengan domir huwa mudakar atau tatlu' domir hiya mu'anas. Yatlu'us syamsu atau tatlu'us syamsu. Hadarat al-kudotu. Kudot jamak taksir dari qadi. Karena fa'il dari jamak taksir, hukumnya boleh fi'ilnya diberi ta'nis, boleh juga tidak diberi. Hadara al-kudotu. Dimana saja ada fi'il mabni maklum, maka wajib ada fa'ilnya. Iya, gak mungkin terjadi suatu pekerjaan tapi tidak ada yang mengerjakannya. Tidak mungkin ada suatu tidak ada yang mengadakannya. Maka setiap ada fi'il mabni maklum, pasti ada fa'ilnya. Kemudian kadang-kadang isim fa'il sifat musabbahah dan isim masdar mempunyai amalan seperti fi'ilnya, yaitu merofakkan fa'il. Maksud dari perkataan penulis di sini bahwa isim fa'il nanti dia kadang-kadang kita jumpai dalam sebuah kalimat merofakkan isim yang setelahnya, seolah-olah isim fa'il itu ibarat fi'il. Jadi punya amalan seperti fi'il. Amalan fi'il kan isim yang jatuh setelahnya menjadi rofak sebagai fa'il. Begitu juga kadang-kadang isim fa'il sifat musabbahah dan isim masdar seolah-olah dia ibarat fi'il merofakkan isim zohir yang setelahnya. Untuk lebih jelas kita masuk contoh. Ja'a ar-rajulu al-fadilu ahuhu. Telah datang seorang laki-laki yang utama saudaranya. Pembahasan kita al-fadilu. Al-fadilu isim fa'il. Dia merofakkan isim yang setelahnya, yaitu ahu. Ahu asma'ul khamsah, rofaknya dengan waw. Karena di sini isim fa'ilnya beramalan merofakkan isim yang jatuh setelahnya. Dakhaltu bustanan jamilan mandoruhu. Saya masuk sebuah kebun, sebuah taman yang indah pemandangannya. Jamilan sifat musabbaha, merofakkan isim yang setelahnya itu mandoruhu. Kalau kita rubah ke fi'il ini mungkin kalau kita takdirkan, kita rubah ke fi'il ini mungkin. Ja'a ar-rajulu alladhi fadula. Fadula, fadula yaftulu, fadula ahuhu. Atau kalau yang contoh kedua, dakhaltu bustanan ya, alladhi jamula, yang indah pemandangannya. Jadi bisa dirubah ke fi'ilnya. Kalau ingin mengetahui apakah isim fa'il ini beramal seperti fi'ilnya atau tidak. Iko buka al-mud niba mufidun lah. Ikobmu kepada orang yang berdosa sangat bermanfaat. Ikobu, ikobu itu masdar. Mubtada ka domir jer mutasil dengan isim. Mud niba mansub dengan fathah karena sebagai maf'ul bi. Mufidun khobar dari ikobu, ikobuka. Al-mud niba mufidun. Di sini masdar beramalan seperti fi'il. Mufidun. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam dari golongan isim-isim yang rafa, naibul fa'il. Naib pengganti dari fa'il. Ialah isim rafa jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempatnya fa'il. Jadi dia ini asalnya ada pelakunya, tapi karena sebab suatu hal maka pelakunya dibuang, dan dia yang tadinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek, menempati tempatnya fa'il yang ditinggalkan. Sehingga karena ditinggalkan dia dinamakan naib penggantinya fa'il. Asalnya dia bukan fa'il, tapi pengganti fa'il. Isim rafa jatuh setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempatnya fa'il. Jadi perbedaan antara fa'il dan naibul fa'il, kalau fa'il terletak terjatuh setelah fi'il mabni ma'lum, tapi kalau naibul fa'il terletak setelah fi'il mabni majhul. Contohnya apa? Kita masuk pada contoh. Qadallahu al-amro, Allah memutuskan sebuah perkara. Al-amro, Allah telah memutuskan sebuah perkara. Allah sebagai fa'il, qada Allahu, al-amro sebagai maf'ulun bihi. Kemudian karena kita sudah tahu secara bersama bahwa yang memutuskan segala perkara itu adalah Allah, maka karena sudah maklum bahwa yang melakukan itu pasti Allah, dibuang saja fa'ilnya menjadi qudiya al-amru, telah diputuskan perkara itu. Karena kita sudah tahu yang memutuskan perkara ini Allah, maka dibuang. Begitu juga dengan misalkan perkataan dalam ayat yang lain, khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqa al-insan, manusia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Karena sudah maklum bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, maka fa'ilnya dibuang dan digantikan dengan yang diciptakan. Asalnya Allah menciptakan manusia, kalau fa'ilnya dibuang, maka yang diciptakan yaitu manusia menjadi penggantinya fa'il. Khuliqa al-insan, manusia itu telah diciptakan. Penjelasan, naibul fa'il, dibuang fa'il karena suatu sebab, lalu fi'il dibuat mabni majhul. Nah, jadi karena suatu sebab, karena ilmu sudah maklum, atau karena takut akan terjadi sesuatu pada fa'il ini. Misalkan saja dia mengambil buku tanpa izin, tanpa bilang, kemudian yang punya buku marah-marah, siapa yang ambil buku ini? Sementara tetangganya ini tahu, ya, tempat teman sebangkunya ini tahu yang ngambil itu dia, maka dia sembunyikan bahwa telah diambil kitab, padahal dia tahu orang yang mengambilnya, karena khawatir akan terjadi sesuatu bagi yang mengambil, maka disembunyikan. Ini salah satu sebabnya. Kemudian juga fi'il itu dibuat mabni majhul, lalu maf'ul bih dijadikan naibul fa'il. Ya, maf'ul bih yang asalnya objek dijadikan penggantinya fa'il. Jika fi'ilnya mempunyai maf'ul bih lebih dari satu, maka yang pertama dirafa' sebagai naibul fa'il, sedang yang lainnya tetap nasab sebagai maf'ul bih. Nah, itu lebih jelas. Kita masuk contoh. aqtal ustadu an-najiha jaizatan. Ustad itu, seorang ustad telah memberikan kepada orang yang berhasil hadiah. Aqta fi'il madhi, an-najihu fa'il, rafa dengan doma, isim mufrad. An-najiha mansub maf'ulun bih yang pertama, jaizatan maf'ul bih yang kedua. Setelah bahwa kita tahu yang memberikan itu hadiah adalah seorang ustad, maka ustadnya dibuang. Jadilah kalimatnya, fi'ilnya yang tadinya maklum dibuat majhul. Uqwa an-najihu jaizatan, orang yang berhasil itu telah diberi hadiah. An-najiha asalnya maf'ul bih pertama, tapi tatkala fa'ilnya dibuang, an-najiha maju menduduki tempatnya fa'il, maka dia dirofa, karena tempatnya fa'il adalah rofa. Jaizatan yang asalnya maf'ul bih kedua maju ke tempat maf'ul bih yang pertama, harokatnya tetap di fathah, di nasab, karena maf'ul bih i'rabnya mansub, tidak berubah. I'rab maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 tetap saja nasab. Ini dari perhatian catatan di sini. Kemudian naibul fa'il berupa 4 macam, dari isim mu'rab, isim mabni, sama saja. Yuqtalu hadzal murtadu, telah dibunuh orang yang murtad ini. Hadza naibul fa'il, yuqtal itu ditulis yuqtal, ya-nya di dhamma, ta-nya di fathah. Yuqtalu hadzal murtadu, murtadu jadi badal dari hadza. Kemudian dari masdar muawwal, ya, masdar muawwal telah lalu penjelasan. Urifa annaka mujtahidun fid darsi, annaka mujtahidun fi mahali raf'in, sebagai naibul fa'il dari urifa. Karena urifa fi'il mabni majhul. Urifa antastahida fid darsi, ya, telah diketahui bahwa kamu orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Antastahida masdar muawwal, susunan dari an dan fi'il mudore fi mahali raf'in. Kemudian urifa ijtihaduka, ini masdar sharihnya. Ijtihadu marfu' dia, tidak fi mahali lagi. Ujiba ayati al-ibadu rabbahum, telah diwajibkan. Ini ujiba, bukan aujaba, tapi ujiba. Telah diwajibkan seorang hamba itu untuk taat kepada Rabb mereka. Ayyuti al-ibadu, masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari, menjadi naibul fa'il fi mahali raf'in. Ujiba ta'atul ibad rabbahum, ini takdir kalau dirubah ayyuti'a ke masdar sharihnya, masdar asal. Kemudian yang keempat dari masdar sharih, masdar sharih. Fa'idha nufiho fissuri nabkhotun wahidatun, wabila telah ditiup sangkakala trompet itu, nafkhotun wahidatun dengan sekali tiupan. Jika naibul fa'ilnya musanna atau jama', fi'ilnya tetap mufrad, sama seperti kaidah fi'il fa'il. Kalau naibul fa'ilnya itu musanna atau jama', maka fi'ilnya tetap. Duriba alwalidani, alwaladani, bukan alwalidani. Kalau alwalid itu orang tua, tapi kalau alwalad tanpa alif setelah waw, anak-anak artinya. Duriba alwaladani, telah dipukul dua orang anak-anak itu. Alwaladani fi alwaladani marfu, alamat rafa'nya dengan waw, dengan alif, dia sebagai naibul fa'il. Duriba al-auladu, al-auladu rafa', naibul fa'il, tanda rafa'nya dhammah karena jamak taksir. Duribu al-auladu, ini salah. Walaupun al-aulad itu jamak, maka fi'ilnya tidak ikut-ikutan jamak, tidak duribu, ini salah, tetap mufrad. Yang betul duriba al-auladu. Apabila naibul fa'ilnya berupa mu'anas hakiki yang jatuh langsung sesudahnya, atau berupa domir mustatir untuk mu'anas, fi'ilnya wajib diberi ta'nis, seperti yang telah lalu. Lukibat Fatimatu bizahra, Fatimah itu diberi gelar dengan az-zahra. Lukibat fi'il mabni majhul, Fatimah sebagai naibul fa'il. ada yang memberi lakop, ada yang memberi gelar. Bukan Fatimah sendiri memberi gelar dirinya, tapi Fatimah diberi gelar. Pasti ada yang memberi gelar. Karena Fatimah mu'anas hakiki, maka fi'ilnya wajib diberi ta'nis. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan menuju langitlah bagaimana ditinggikan. Rufi'at naibu fa'ilnya berupa domir mustatir, maka wajib fi'ilnya diberi domir mustatir. Jika tapi jika berupa mu'annas majazi, jika berupa mu'annas majazi atau ada pemisahnya atau berupa jamak taksir, tidak wajib diberi ta'nis, tapi boleh diberi. Ini sebagaimana kaidah pada fa'il terdahulu. Jadi kita tidak meluaskan pembahasan karena sudah dibahas. Yukarraru au tukarraru dauratul lugatil arabiyyati akhiras sanati, telah ditetapkan. Bisa yukarraru dengan domir huwa mudzakkar mufrad, atau tukarraru dengan domir hiya mu'annas. Ini fi'il mudhari. Dauratu, dauratu mu'annas memang, tapi dia majazi. Maka boleh dua pilihan, diberi ta'nis atau tidak. Dauratu al-lughah al-arabiyyah, telah ditetapkan daurah bahasa Arab itu pada akhir tahun. Uqima atau uqimat al-masani', telah dibangun, telah didirikan. Al-masani' pabrik, masani' jamak taksir dari masna'. Uqima atau uqimat, karena dia jamak taksir. Kutila atau kutilat fisijni sarikotani, sarikotani mu'annas hakiki. Sarikotun itu pencuri perempuan. Kalau dua orang mencuri perempuan, sarikotani. Asalnya dia harusnya fi'ilnya wajib diberi ta'nis, tapi karena ada pemisah berupa jar dan majrur, maka boleh dua pilihan. Kutila atau kutilat fisijni sarikotani. Catatan, di mana saja ada fi'il mabni majhul, wajib ada naibul fa'ilnya. Jadi kalau fi'il mabni majhul, pasti ada naibul fa'il. Kalau fi'il mabni maklum, pasti ada fa'il. Kadang-kadang isim maf'ul mempunyai amalan seperti fi'ilnya, fi'il mabni majhul, yaitu merofakan naibul fa'il. Isim maf'ul seolah-olah dia diibaratkan seperti fi'il mabni majhul, sehingga dia bisa beramal pada suatu keadaan. Syarat-syaratnya ini ada dibahas pada program lanjutan. Istaqolal amilu al-matlubu nakluhu, seorang pekerja itu meminta tunda, ya, seorang pekerja itu meminta tunda tuntutan pemindahannya. Seorang pekerja itu meminta tunda tuntutan al-matlub, tuntutan nakluhu, kepindahannya. Jadi dia diminta untuk pindah dari pabrik atau diutus ke tempat lain, tapi dia meminta untuk ditunda dulu. Pembahasan kita al-matlub. Matlub isim maf'ul. Talaba yatlubu, talban, talaban, talibun, matlubun. Matlubu isim maf'ul, dia merofakan isim yang setelahnya menjadi naibul fa'il, yaitu nakluhu. Tentang syarat-syarat bagaimana isim fa'il bisa beramalan, bagaimana isim maf'ul bisa beramalan seperti fi'il, masdar bisa beramalan seperti fi'il, dijelaskan panjang lebar insyaallah ta'ala pada program lanjutan. Yang terakhir dari keadaan golongan isim-isim yang rafa, yaitu at-tabi'u lismin marfu'in, pengikut i'rab isim yang dirafa. Isim yang dirafa ada berapa keadaan, diantaranya mubtada, kemudian khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar inna, kemudian fa'il naibul fa'il, ada 6. Yang terakhir, yang ketujuh, pengikut isim rafa. Jadi dia hanya mengikuti isim yang sebelumnya. Kalau isim yang sebelumnya rafa, maka dia menjadi rafa. Mengikuti mubtada, maka dia menjadi mubtada. Apa saja itu? At-tawabi, pengikut-pengikutnya dalam i'rab ada 4 macam. Jadi ada 4 macam. Tawabi ini bisa masuk nanti pada i'rab rafa, atau dia nanti bisa masuk pada i'rab mansub, i'rab nasab, dan i'rab jar. Jadi dia bisa masuk pada 3 keadaan. Bisa pada isim yang rafa, isim yang nasab, atau isim yang jar. At-tawabi, pengikut dalam hal i'rab ada empat macam, yaitu yang pertama an-na'tu, na'at, na'at itu sifat. Yang kedua al-atfu, ataf. Yang ketiga at-tawqid, nah, tawqid, penguat. Yang keempat al-badalu, badal. Akan kita bahas satu persatu dari definisi masing-masing. Yang kita bahas pertama kali adalah an-na'at. An-na'tu diharokati anak tu atau asifatu sifat rumusnya nun ialah pengikut yang mensifati isim yang sebelumnya. Jadi dia pengikut mensifati isim yang sebelumnya matbu. Matbu itu yang diikuti. Yang disifati namanya manut. Yang disifati namanya manut. Untuk lebih jelasnya kita masuk contoh. Ja'a ar-rajulu al-fadilu, telah datang seorang laki-laki yang utama. Pembahasan kita al-fadil. Al-fadil na'at, memberi sifat kepada laki-laki. Siapa laki-laki yang telah datang? Yaitu yang mempunyai keutamaan. Telah datang seorang laki-laki yang utama. Kalau kita i'rab secara sempurna, ja'a, ja'a fi'il madi mabni di atas fathah. Ar-rajulu dia fa'il marfu dengan dhamma isim mufrad. Kemudian al-fadilu, al-fadilu marfu. Kenapa rafa? Karena dia ikut isim yang sebelumnya. Ar-rajulu rafa, maka al-fadilu ikut juga rafa. Kenapa dia rafa? Karena sebagai na'at, sebagai na'at sifat yang mensifati ar-rajulu. Jadi kita katakan al-fadilu adalah rafa karena dia sifat na'at, tanda rafanya dengan dhamma isim mufrad. Kitabun jayyidun fil maktabati, kitab yang bagus itu ada di maktabah. Kitabun mubtada marfu dengan dhamma. Kenapa dia nakira? Padahal asal mubtada adalah ma'rifah. Karena dia disifati. Mana sifatnya? Jayyidun, kitab yang jayyid, yang bagus. Yang bagus, yang mumtaz, itu ada di maktabah. Jayyidun marfu juga karena sebagai na'at, sifat dari kitab. Sifat kitab itu adalah bagus. Na'at ada dua macam. Na'at ada dua macam. Macam yang pertama, na'tun hakikiyun, na'at hakiki. Yang kedua, na'tun sababiyun, na'at sababi. Kita bahas satu persatu. Na'at hakiki. Na'at hakiki adalah memberi sifat isim yang diikuti matbu. Jadi yang diikuti itu dikasih sifat. Seperti misal di atas. Mana misal di atas? Yaitu ja'a ar-rajulu al-fadilu kitabun jayyidun fil maktabati. Itu semua contoh dari na'at hakiki. Na'at hakiki ini harus ada syarat dalam menyusunnya. Na'at na'tun hakikiyun harus sesuai dengan man'ut atau matbu yang disifati atau yang diikuti. Dalam hal yang pertama al-adadu, bilangannya. Yang kedua dalam hal an-naw'u, jenisnya. Yang ketiga dalam hal at-ta'yinu, nakirah atau ma'rifatnya. Dari segi ta'yin, isim ditinjau dari ta'yinnya. Apabila adatnya mufrad yang diikuti, maka na'atnya harus mufrad. Apabila yang diikuti atau yang disifati itu mu'annas, maka na'atnya pun harus mu'annas. Kalau yang disifati itu nakirah, maka na'atnya pun nakirah karena harus sesuai. Misalkan ja'a rajulun fadilun, telah datang seorang laki-laki yang utama. Rajulun fa'il marfu' dengan dhamma. Ditinjau dari adatnya dia mufrad. Fadilun na'at marfu, karena dia na'at. Ditinjau dari adatnya fadilun mufrad. Jadi antara rajulun dan fadilun ini sama, terpenuhi syaratnya. Ditinjau dari na'u, rajul mudzakkar, fadil mudzakkar, maka sama, boleh. Kemudian ditinjau dari ta'yinnya, rajul rajulun nakirah, fadilun nakirah, maka kalimat ja'a rajulun fadilun sudah terpenuhi sebagai kalimat yang sempurna, karena fadilun terpenuhi sebagai na'at hakiki. Ja'a rajulani fadilani rajulani mutanna fadilani mutanna. Ja'a rijalun fudala, telah datang beberapa orang laki-laki yang utama. Fudala jama' rijalun jama'. Ja'a rajulu al-fadilu, ja'a rajulani al-fadilani. Ja'at imra'atun fadilatun, ja'at al-mar'atani al-fadilatani. Ja'at nisa'un fadilun. Kenapa ja'at nisa fadil ini salah? Yang pertama, nisa mu'annas, sementara fadil mudzakkar. Dari segi nau'nya beda. Nisa dari segi adatnya jama', tapi fadil mufrad, beda ya. Walaupun dari segi ta'yin sama-sama nakirah, tapi dari segi adat dan segi nau' keduanya berbeda, maka tidak boleh fadil menjadi na'atnya nisa. Salah. Na'at hakiki ada tiga macam. Isim dohir, seperti contoh di atas. Ja'a rajulun fadilun, ja'a rajulani fadilani. Itu contoh-contoh dari isim dohir. Kemudian yang kedua, dari macam na'at hakiki, sibhul jumlah. Na'at hakiki bisa dibuat dari sibhul jumlah. Lil haqqi sautun fawqa kulli sautin. Untuk kebenaran ada suara di atas segala suara. Pembahasan kita fawqa. Fawqa sebagai sifat dari sautun. Lil haqqi sautun fawqa kulli sautin. Fawqa kulli sautin. Dari kaidah ini maka bisa diambil kesimpulan bahwa sibhul jumlah yang terletak setelah isim nakirah adalah na'at. Sekali lagi diulangi kaidahnya, sibhul jumlah sama saja dia itu jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaihnya apabila terletak setelah isim nakirah seperti sautun, sautun itu nakirah, maka kedudukannya sebagai na'at. Jadi kalau sibhul jumlah jatuh setelah isim nakirah sebagai na'at. Lil haqqi sautun fawqa kulli sautin. Yang ketiga, bahwa na'at hakiki dapat disusun dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contohnya yang akan kita bahas di bawah ini. Sebelum kita bahas contohnya, kita baca. Untuk ba dan ta disyaratkan man'ut dan ma'bud. Man'ut dan matbu harus isim nakirah. Ba dan ta. Nah, jadi sibul jumlah dan jumlah man'utnya harus nakirah atau matbu'nya itu harus nakirah. Madha yaumun barduhu syadidun, telah lewat satu hari yang dinginnya sangat dingin. Yaumun man'ut, dia nakirah. Barduhu syadidun jumlah ismiyah. Barduhu mubtada syadidun khobar. Kumpulan mubtada khobar sebagai jumlah ismiyah menjadi na'atnya yaumun. Hadza amalun yufidu, ini na'at dari jumlah fi'liyah. Amalun nakirah man'ut, yufidu na'at jumlah fi'liyah. Jadi diulangi bahwa ba dan ta, yaitu sibul jumlah dan jumlah ismiyah, bahwa man'ut atau matbu'nya wajib dari nakirah. Madha yaumun barbu syadidun au hadha amalun yufidu. Kemudian na'at yang kedua, macam dari na'at. Na'at itu ada na'at hakiki dan na'at sababi. Sekarang kita bahas na'at sababi. Ini agak rumit jadi perlu perhatian sedikit. Na'at sababi adalah memberi atau bersama isim dohir yang dia rofakan memberi sifat kepada matbu. Jadi kita katakan bahwa na'at sababi dalam definisi yang lain adalah yang merofakan isim setelahnya. Jadi isim dohir yang setelahnya itu menjadi rofa na'at, kemudian isim yang dohir yang jatuh terletak setelah na'at itu menjadi rofa, dan bersama isim dohir ini dia mensifati matbu. Terlebih jelas kita langsung saja ke contohnya biar lebih paham. Ja'a ar-rajulu al-fadilu ahuhu, telah datang satu orang laki-laki yang utama saudaranya. kita perhatikan al-fadilu. Al-fadilu na'at, ar-rajulu fa'il. Al-fadilu dia ini na'at isim fa'il, merofakkan isim dohir yang setelahnya, yaitu akhuhu. Karena dia merofakkan isim dohir yang setelahnya, maka kita namakan dia sebagai na'at sababi. Dan bersama isim yang dia rofakkan mensifati matbu'nya, ar-rajulu. Dalam hal menyusun na'at sababi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Catatan yang bawah dilihat, na'at sababi harus sesuai dengan matbu' dalam segi ta'yin. Jadi na'at sababi harus sesuai dengan matbu' dalam segi ta'yinnya. Al-fadil itu harus sesuai dengan ar-rajulu dalam segi ta'yin. Kalau dia nakirah ikut nakirah, kalau ma'rifah ikut ma'rifah. Harus sesuai dengan marfu'nya dalam segi jenisnya. Al-fadil harus sesuai dengan isim dohir yang setelahnya yang rafa' dalam segi jenis. Kalau mudakar, mudakar. Kalau mu'anas, mu'anas. Jadi isim rafa' yang jatuh setelah ma'at itu harus sesuai dengannya dalam hal nau'nya saja, dalam hal jenisnya. Tapi kalau ikut ke matbu'nya itu harus sesuai dalam segi ta'yinnya. Sedangkan dalam segi bilangan selalu mufrad. Jadi na'at sababi ini selalu mufrad. Al-fadil dia, al-fadil, tidak al-fudula, tapi selalu mufrad. Al-fadil, fadil itu mufrad. Kita bahas sekarang. Ja'a ar-rajulu. Ja'a fi'il madi mabni di atas fathah. Ar-rajulu fa'il, tanda dia marfu', tanda rafa'nya dengan dhamma. Al-fadilu marfu', karena dia sebagai na'at, na'at sababi. Al-fadil dia merafa'kan isim yang setelahnya, yaitu akhuhu. Akhuhu marfu' karena sebagai fa'il dari al-fadil. Jadi akhuhu itu fa'il karena amalannya. Dan antara al-fadil dengan ar-rajul yaitu matbu' sesuai dari segi ta'yin, sama-sama ma'rifah. Sedangkan al-fadil dengan isim yang ia rafa'kan, yang dia rafa'kan dengan marfu'nya, ini sesuai dari segi nau' jenis. Al-fadil mudakkar, akhuhu mudakkar. Ja'a ar-rijalu al-fadilu akhuhum. Perlu diketahui juga bahwa isim dohir yang jatuh setelah na'at sababi ini bersambung dengan domir yang kembali kepada matbu'. Jadi isim dohir ini bersambung dengan domir kembalinya ke matbu'. Domir harus sesuai. Karena ar-rajul itu mufrad maka pakai akhuhu. Tapi kalau ar-rijal ini jamak maka pakai hum. Ja'a ar-rijalu al-fadilu akhuhum. Ja'atil mar'atu al-fadilatu ummuha. Perhatikan antara al-mar'ah al-fadilah sesuai dari segi ta'yin. Sedangkan al-fadilah dengan ummu sesuai dari segi jenis, sama-sama mu'anas. Ja'a ar-rijalu al-fadilatu ummuhu. Antara al-fadilah dengan ar-rajulu sesuai dari segi ta'yin, sama-sama ma'rifah, karena ini ketentuannya. Tapi tidak harus antara rajul dengan al-fadilah sesuai dari segi jenis, tidak harus. Yang harus sesuai dari segi jenis adalah antara al-fadilah dengan ummu. Ummu mu'annas, al-fadilah mu'annas sesuai. Jadi antara na'at sababi dengan matbu'nya tidak harus sesuai dari segi jenis. Yang harus sesuai dari segi ta'yin. Yang harus sesuai dari segi jenis yaitu antara na'at, antara na'at sababi dengan isim rafa' yang setelahnya. Ja'a ar-rijalu al-fadilu ummu. Kenapa ini salah? Al-fadil dengan ar-rijal dari segi ta'yinnya sama, sama-sama ma'rifah. Tapi antara al-fadil dengan ummu tidak sama dari segi jenis. Al-fadil mudakkar, ummu mu'annas. Padahal syaratnya antara na'at sababi dengan isim rafa' setelahnya itu harus sesuai dari segi jenisnya. Kemudian ja'at al-mar'atu al-fadilu abuha. Al-mar'ah dengan al-fadil sama dari segi ta'yin. Al-fadil dengan abu sama dari segi jenis. Maka kalimat ini betul, benar. Ini bagian dari yang pertama, na'at pengikut isim yang rafa'. Sekarang kita bahas ataf. Ataf rumusnya ain ialah pengikut kepada i'rab kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf ataf. Jadi ataf adalah pengikut i'rab yang sebelumnya tapi karena dihubungkan dengan huruf ataf. Huruf ataf itu ada 9. Jadi dia penghubungannya dengan huruf tidak kata. Al-wawu, yang pertama al-wawu untuk menggabungkan. Misalkan ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Said. Wawu di sini sebagai penghubung yang membuat Hasan itu rafa. Muhammad itu sebagai fa'il, ya kan? Hasan kenapa dia ikut rafa? Karena dia disambung, dihubungkan dengan wawu. Wawu ini namanya huruf ataf. Hasanun marfu sebagai atafnya. Tapi kalau wawu huruf atafnya, bukan ataf tapi huruf ataf. Hasanun sebagai ataf. Ataf kemana? Ataf ke Muhammad, ikut ke Muhammad. Telah datang Muhammad dan Hasan dan Said. Wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Telah mengangkat Ibrahim qawa'id dari rumah bait Makkah, maksudnya Ka'bah, wa Ismail. Jadi antara Ibrahim dan Ismail telah sama-sama mengangkat. Ismail rafa' ataf ke Ibrahim, diatafkan, disambungkan dengan huruf wawunya. Yang kedua, fa. Fa itu menunjukkan urutan tanpa selang waktu. Jadi setelah dia masuk diikuti terus, dia datang. Misalkan Ahmad masuk ke kelas, kemudian Muhammad. Nah, Muhammad setelahnya, tidak ada selang waktu, berurutan. Dakhala al-muttahamu falmuhami. Muttahamu diharokati muttahamu. Telah masuk seorang yang dituduh, terdakwa. Falmuhami, kemudian masuk pula pembelanya. Jadi telah datang seorang terdakwa, falmuhami, kemudian pembelanya. Kedatangan antara yang tertuduh dengan pembela itu tidak ada selang waktu. Tertuduh datang, kemudian pembela datang, masuk. Tawallal khilafata Abu Bakrin fa Umaru. Telah mengurus, memegang tampuk kepemimpinan khilafah Abu Bakrin fa Umaru. Abu Bakar. Jadi setelah wafatnya Rasul, yang memegang kepemimpinan kekhilafahan adalah Abu Bakar fa Umaru, kemudian Umar. Jadi setelah Abu Bakar meninggal, Umar langsung menggantikannya. Tidak ada selang waktu setahun dua tahun kepemerintahan itu kosong, tidak, tapi langsung digantikan Umar. Abu Bakrin kenapa dia rafa? Karena sebagai fa'il, fa'il dari tawalla. Tanda rafa'nya dengan wawu karena asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Kemudian summa. Summa huruf ataf juga fungsinya hampir serupa dengan fa, menunjukkan urutan waktu tapi dengan selang waktu. Untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu. Mata Aliun summa ibnuhu. Ali telah meninggal, kemudian anaknya. Tidak anaknya mati langsung, tapi ada selang waktunya. Ada selang waktunya. Kemudian au. Au itu untuk pilihan, karena ragu. Misalkan dalam sebuah ayat, fakaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imun, dari makanan yang sedang-sedang saja yang kamu beri makan, yang kamu beri makan keluarga-keluarga kalian. Jadi memberi kafarat itu dengan makanan yang sedang yang kita beri, sebagaimana kita memberi keluarga kita. Aw kiswatuhum, atau kafarah yang lain, dendanya itu tidak hanya memberi 10 orang makan, 10 orang miskin, tapi kiswatuhum, memberi pakaian kepada mereka bisa. Al tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak. Pembahasan kita al, pilihan. Imma, memberi makan 10 orang miskin, atau kiswah, beri pakaian, atau tahriru raqabah, memerdekakan budak. Naqalal khabara Muhammadun aw aliyun. Ini menunjukkan untuk ragu. Telah menukil khabar itu Muhammad atau Ali? Siapa yang benar? Muhammad atau Ali yang telah menukil khabar itu? Maqala al-khabara, khabara mansub sebagai maful bi objek Muhammadin fa'il dari nakola au huruf ataf aliyun ataf marfu atafnya ke Muhammad. Am untuk mencari penjelasan. Atatabaha wal makola Umaru am Mahmud. Apakah yang telah menulis makalah ini Umar atau Muhammad? Dia mencari penjelasan. Yang menulis makalah ini Umar atau Muhammad? Bukan dia ragu, tapi mencari penjelasan. Yang kedua lah untuk peniadaan. Nabi jalbitihu lal inabu telah matang semangka. Bitih itu semangka, tidak anggur. Jadi yang matang itu semangkanya, anggurnya belum matang. La huruf ataf al-inabu sebagai ataf ke bitih, ke semangka. Kemudian selanjutnya dari huruf-huruf ataf lakin istidrab, akan tetapi. Mana jaliyun lakin ahuhu. Tidaklah Ali itu berhasil, akan tetapi saudaranya yang berhasil. Nah, pembahasan kita ahuhu ataf ke Ali, dia rafa. Ali rafa karena sebagai fa'il. Ahuhu rafa karena sebagai ataf. Mana huruf atafnya? Lakin. Tanda rafa'nya ahuhu dengan wawu karena dia asma'ul khamsah. Bal untuk menunjukkan klimaks atau anti-klimaks, puncak segala sesuatu. Al-burtuqalu huluwun balladhilun. Al-burtuqal, jeruk. Huluwun, manis, bahkan lezat. Jadi udah manis, lezat lagi. Kadang ada yang manis tapi kita tidak merasakan kelezatannya karena segala sesuatu, misalkan sariawan atau apa. Tapi ini al-burtuqalu huluwun balladhilun. Jeruk itu manis, bahkan lezat. Maja'a Aliyun bal ibnuhu. Tidaklah Ali itu datang, akan tetapi anaknya. Bal kalau didahului oleh nafi seperti ma, tidak, itu maknanya akan tetapi. Tapi kalau bal tidak didahului huruf nafi, maknanya itu bahkan, lebih-lebih. Jeruk itu manis lebih-lebih atau bahkan lezat. Tidaklah Ali datang, tapi yang datang adalah anaknya. Bal ibnuhu, akan tetapi anaknya. Hatta untuk goyah, puncak. Farwal aduwu hattal qaidu. Nah, musuh itu lari tunggang lenggang, hattal qaidu. Sampai pimpinannya ikut lari. Al qaidu, ataf ke al aduwu. Huruf atafnya hatta, jadi untuk puncak. Bawahannya lari, anak buahnya sampai pimpinannya pun lari. Atau dalam contoh lain, akal tus samaka hatta raksahu. Saya makan ikan, akal tus asamaka hatta raksahu. Sampai kepala-kepalanya dia makan. Menunjukkan sampai puncaknya, enggak sampai dagingnya saja, tapi sampai puncaknya dimakan, yaitu hatta. Inilah tentang isim pengikut isim yang rafa. Nanti dia ini bisa masuk juga pada isim nasab. Ma'at ataf itu bisa masuk pada isim yang nasab maupun isim yang jar. Kemudian yang ketiga at-taukid. At-taukid itu menguatkan, pengikut i'rab isim untuk menguatkannya, menghilangkan keraguan. Taukid ada dua. Taukid lafdiyun dan maknawiyun. Taukid lafdi dan taukid maknawi. Taukid lafzi, penguatan dengan cara mengulang lafaz yang dikuatkan atau sinonimnya. Jadi taukid memberi penguatan bisa dengan mengulang lafaznya, misalkan telah datang Muhammad telah datang. Muhammad itu menunjukkan betul-betul si Muhammad itu telah datang. Begitu juga dalam bahasa Arab. Penguatan ini taukid yang A ini taukid lafzi. Lafzinya ini diulang-ulang untuk menguatkan. Contohnya ja'a ata aliyun. Cara mengulangnya bisa lafadznya langsung diulang atau dikasih sinonim yang semisalnya ja'a datang, ata datang. Jadi benar-benar telah datang Ali. Ja'a ata aliyun. Baka tiflun. Anak kecil itu benar-benar lagi nangis. Anak yang nangis itu benar-benar anak kecil. Baka tiflun, benar anak kecil. Ini dari taukid lafzi. Taukid maknawi, Taukid dengan menggunakan kata tertentu. Ini maknawi, dia maknawi menggunakan kata tertentu. Kalau mufrad dengan kata nafsun dan ainun, kalau musanna dengan kila kilta anfusun ayunun, kalau jamak menggunakan kullun jami'un anfusun ayunun. Tentang penggunaannya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Yang terpenting adalah kita pahami dulu bahwa kalau mufrad ainun nafsun, kila kilta anfusun ayunun untuk musanna, kullun jami'un anfusun dan ayunun untuk jamak. Penggunaannya bagaimana dan bagaimana cara menyusunnya insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.